Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah alladzi bi ni'matillahi tatimmu shalihat. Sanwasil darsana fikirati kitab Ar-Risalah At-Tabukiyah au kitab Zadul Muhajir ila Rabbih. Masih menjelaskan ayat yang kedua yang terkandung padanya kewajiban al-hijrah ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keharusan untuk hijrah menuju Rasul alaihi salatu wasallam, yakni firman Allah Subhanahu wa taala, an-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Nabi itu adalah lebih utama terhadap orang-orang yang beriman dibandingkan diri-diri mereka sendiri. 6. Dan beliau telah menjelaskan makna al-aulawiyah, lebih utamanya ini. Dua perkara yang disebutkan oleh al-imam Nukayyim rahimahullah ta'ala. Yang pertama adalah Rasulullah alaihi salatu wassalam menjadi orang yang paling dicintai, melebihi cintanya dia terhadap dirinya sendiri, melebihi cintanya dia terhadap orang tuanya, terhadap anaknya, bahkan terhadap seluruh manusia, bahkan terhadap dirinya sendiri. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih dicintainya. Yang kedua adalah mengembalikan hukum kepada Rasul alaihi salatu wassalam dan mendahulukan hukumnya Rasul alaihi salatu wasalam dibandingkan seluruh hukumnya manusia, termasuk hukumnya terhadap dirinya sendiri, adalah memberlakukan hukumnya Rasul alaihi salatu wasalam. 6. Kemudian beliau mengatakan di halaman ke-19 paling bawah, faya ajaban kaifa tahsulu hadhil aulawiyah li 'abdin qad azala ma jaa bihi ar-rasul alaihi salatu wassalam an munsibit tahkim wa radiya bi hukmi ghairihi wa tma'anna ilaihi aqdama ma tumaninatihi ila ar-rasul alaihi salatu wassalam. Maka betapa mengherankan bagaimana bisa tercapai al-aulawiyah, yakni mengutamakan Rasul alaihi salatu wasalam bagi orang yang dia menyingkirkan apa yang dibawa oleh Rasul alaihi salatu wasalam. Bagaimana itu bisa tercapai? Mengherankan sekali. Kalau yang dibawa oleh Rasul alaihi salatu wasalam, petunjuknya Rasul alaihi salatu wasalam, dia singkirkan. Nah, dia tidak ambil. Dia pinggirkan. Wa azalama ja'a bi Rasul alaihi salatu wasalam an munsibit tahkim. Dia singkirkan apa yang dibawa oleh Rasul alaihi salatu wasalam dari bagian berhukumnya. Justru dia pakai hukum yang lain selain yang dibawa oleh Rasul alaihi salatu wasalam. Bagaimana bisa terlaksana al-aulawiyah? Bagaimana bisa dia merealisasikan, mewujudkan firman Allah Subhanahu wa taala, an-nabiyyu aula bil mu'minin min anfusihim. Jelas enggak bisa. Mustahil. Naam. Berarti mustahil pula dia bisa mewujudkan, merealisasikan konsekuensi dan kandungan syahadatul rasul wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasul. Naam. Tidak bisa merealisasikan, mewujudkan dari zikirnya dia, di antaranya adalah bacaan raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Enggak mungkin. Naam. Kalau dia menyingkirkan hukumnya Rasulullah alaihi salatu wasalam dari bagian berhukumnya dia. Wa radiya bi hukmi ghairi, sementara dia ridho menerima, mengambil hukum selain hukumnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ma'anna ilaihi a'dama min tuma'ninatihi ila Rasul alaihi salatu wasalam, dan dia merasa tenang melebihi tenangnya dia berhukum kepada Rasul alaihi salatu wasalam. Naam. Dia merasa lebih menerima hukum selain hukumnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dibandingkan hukumnya Rasul alaihi wasallam. Naam. Dia katakan hukumnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sudah kadaluarsa, expired, termakan zaman, itu dulu 14 abad yang lalu. Naam. Tidak bisa diupdate, di berlakukan zaman sekarang. Hukumnya Rasul alaihi salatu wasalam sesuai dengan kondisi budaya perkembangan manusia kala itu, tentu enggak bisa disamakan sekarang. Berbagai macam subuhat dia lontarkan. Naam. Dengan bahasa sekarang zaman modern, zamannya Rasul, zaman kuno, enggak bisa dong. Enggak relevan lagi dong. Masa zaman yang canggih dibutuhkan pergerakan seefisien mungkin, secepat mungkin, suruh masih pakai sarung, pakai jubah. Nah, dan sebagainya dan sebagainya. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Dan yang demikian itu terus menerus ada pihak-pihak yang sengaja, belum pihak yang tidak sengajanya, yang tidak merasa dirinya dikondusikan. Ini jelas ada pihak-pihak yang berusaha mengkondisikan terpisahnya umat dengan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Terpisahnya kehidupan sehari-hari dengan bimbingan Rasul alaihi salatu wassalam. Naam. Kemudian kata beliau selanjutnya, wa za'ama annal huda la yutalaqqa min miskatihi. Dia beranggapan bahwasannya petunjuk itu tidak perlu diambil dari sumbernya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak perlu lagi petunjuk diambil dari bimbingan Rasul alaihi salatu wassalam. Menurut dia. Wa innama yutalaqqa min dalalatil uqul. Namun cukup diambil dari apa yang ditunjukkan oleh akal. Dirumuskan oleh akal. Disesuaikan oleh akal sekarang ini. Gak perlu menengok ke belakang. Kita ini menengoknya sekarang dan ke depan. Tidak perlu lagi qaulan nabi, qaulan nabi. Nah, menurut dia. Ikhwan fillah azan ya Allah wa iyyakum, bagaimana dia muslim sampai segitunya, bagaimana bisa dia merealisasikan ayat Allah? Sekian banyak ayat Allah Subhanahu wa taala mengharuskan untuk kita ittiba'ur rasul. Kita berhukum kepada hukumnya rasul. Kita mengambil petunjuk-petunjuknya rasul alaihi salatu wassalam. Allah taala menegaskan di antaranya dalam surah Al-A'raf. Allah taala berfirman, wa in tuti'uhu tahtadu. Nah, kalau kalian mengikuti Rasul alaihi salatu wassalam, maka kalian akan mendapatkan petunjuk. Wattabi'uhu la'allakum tahtadun. Ikutilah Rasul agar engkau mendapatkan petunjuk. Yang memang Rasul alaihi salatu wassalam, dialah utusannya Allah, Rasulnya Allah yang membawa petunjuk untuk manusia. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Allah lah yang mengutus rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang hak. Sehingga Rasul alaihi salatu wasallam menegaskan, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Rasul. Ini manhaj talaki. Prinsip mengambil ilmu din. Sumbernya agama adalah kepada bimbingan Rasul. Kalau tidak, maka masuk kepada berikutnya. Wa inna syarral umur muhdatsatuha. Perkara muhdas. Nah, bagaimana bisa seorang muslim mukmin dipisah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tidak bisa. Makanya Allah taala menegaskan, wa may yushakikir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin wallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Itu sesat dan akibatnya masuk neraka kalau sampai menyelisihi jalan yang ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti petunjuk bukan petunjuknya Rasul alaihi salatu wasallam. Ini ikhwan fiddin azani Allah wa iyyakum. Kamu siapa memang? Akalmu seberapa memang? Kemudian berpendapat tidak perlu hukumnya Rasul, tidak perlu petunjuknya Rasul. Nah. Nabi Musa alaihissalam, nabi. Ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu hendak membaca lembaran-lembaran Taurat. Nah. Maka ditegur oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Nah. Lau kana Musa hayyan ma wasi'ahu illa ayat tabi'ani. Kata Rasul alaihi salatu wassalam. Sebagaimana hadisnya dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Imam Al-Baihaqi dan hadisnya Hasan. Kalau sekiranya Musa alaihi salam masih hidup. Kalau sekiranya Musa AS hidup, maka tidak boleh bagi dia kecuali harus ikut aku, kata Rasulullah AS. Nabi Musa loh, yang punya kitab Taurat, bimbingan sendiri saja kitab Taurat. Kalau sekiranya hidup sekarang ini, di zamannya Rasul hidup pun, harus ngikuti, ngikuti Rasulullah AS. Lantas kamu siapa? Kok kamu pengin berhukum pada hukum selainnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengambil petunjuk selain petunjuknya Rasulullah alaihi salatu wasallam. Nah, perhatikan ayat ini, annabiyyu aula bil mu'minin min anfusih. Nabi itu adalah yang paling berhak bagi orang-orang yang beriman dibandingkan diri-diri mereka sendiri. Paling berhak untuk kita berhukum kepadanya, paling berhak untuk kita taati. Paling berhak, paling utama untuk kita contoh, kita tauladani. Beliau baginda Rasulullah alaihi salatu wassalam. Nah, makanya mengikuti beliau itu menjadi syarat benarnya cinta seseorang kepada Allah atau palsunya cinta dia kepada Allah. buteknya, bohongnya, dustanya cinta dia kepada Allah. Itu dilihat dari barometer ittiba. Timbangan ittiba dia kepada Rasul alaihissalatu wassalam. Itu. Nah. Silakan engkau mengaku orang yang paling cinta kepada Rasul. Ngaku cinta solawat. Pejuang solawat. Laskar solawat. Tapi kenyataannya petunjuknya Rasul alaihissalatu wassalam kamu singkirkan. Justru kamu benci. Justru kamu caci. Justru kamu musuhi. Pengakuan itu tidak ada gunanya. Al-ibroh laisa laisa bidda'awi walakin al-ibroh bilhaqiqah. Yang dinilai itu bukan pengakuan-pengakuan. Nah, maling teriak maling bisa. Tapi yang diakui itu adalah hakikat yang sebenarnya. Ngaku ahlu sunnah jauh dari sunnah enggak mungkin. Cuma sekedar ngaku tok. Nah. Cinta Nabi, majelis Nabi. Majelis cinta Nabi. Sekedar label. Sekedar nama saja. Kalau kemudian warna yang ada pada kamu adalah bid'ah-bid'ah. Nah. Maka kata beliau perhatikan. Faya ajaban kaifa tahsulu hadhil aulawiyah. Bagaimana bisa terrealisir bahwasanya Nabi itu lebih diutamakan bagi dia, oleh dia. Kalau kemudian dia menyingkirkan berhukum kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Ini ihwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Selanjutnya kata beliau, wa innama wa annama jabihi la yufidul yakin. Ini subhat yang lain. Dia mengatakan bahwasanya apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dibawa oleh Nabi sampai kepada kita ini la yufidul yakin, tidak memberikan manfaat keyakinan. Nah, bahkan meragukan itu. Oh, sudah 14 tahun abad yang lalu. Nah, bagaimana bisa berita-berita itu valid? Sudah 14 abad tahun yang lalu. Kamu ngomong begitu itu belajar hadis atau tidak? Belajar mustalah hadis atau tidak? Kenal ulama atau tidak kamu? Kalau kenal ulama hadis, gak mungkin kamu ngomong begitu. Kalau kamu sedikit belajar mustalah hadis, gak mungkin kamu ngomong begitu. Yang jelas kamu ngomong begitu itu bighairi ilmin, wala huda, wala kitabim munir, bisa dipastikan. Tanpa ilmu, tanpa petunjuk, tanpa bimbingan cahaya kitab. Nah. Atau kemungkinan yang paling parah, yang lebih parah, kamu sudah belajar mustalah, sudah ngerti ulama ul hadis, tapi ilmu kamu, pengertian kamu gak menjadikan kamu alim. Nah, itu yang lebih parah. Ikhwan fiddin azani Allah wa iyyakum. In kunta la tadri fawa musibah. Wa in kunta tadri fa musibatu a'dham. Kalau kamu tidak tahu itu sudah musibah. Kamu enggak tahu itu sudah musibah karena jahil berarti. Itu sudah musibah, harusnya dihilangkan kebodohan itu. Supaya kamu punya ucapan dasarnya ilmu, kamu punya tindakan bimbingannya ilmu itu. Tapi kalau kamu tahu, namun masih menyimpang, masih omongannya begitu, ingkaru sunnah, menolak sunnah, menjauh dari sunnah, fa musibatu a'dham, musibahnya lebih parah lagi. Musibahnya lebih besar lagi daripada orang yang tidak tahu tadi. Ini, ikhwan fiddin azani Allah. Sudah doktor loh, sudah doktor. Nah, di negeri yang dikenal sebagai negeri sunnah. Suara yang didengar adalah dari masyayikh-masyayikh sunnah. Giliran pulang, ya, jadi antah berantah. Gak karuan. Ikhwan fiddin azani Allah wa iyyakum. Sunnah dicaci, sunnah dibenci. Naam. Na'udzubillah. Ini musibahnya lebih besar yang demikian. Makanya, ya, titel-titel label-label itu enggak jaminan. Gitu loh. Ikhwan fidzani Allah wa iyyakum. Enggak jaminan. Walaupun kuliahnya sudah di Madinah. Nah, Jami'ah Islamiyah sekalipun. LC, MA, doktor. Nah, tapi kalau penyakitnya itu enggak dihilangkan, enggak diobatin, maka itu penyimpangan yang sebenarnya di situ. Penyakit. Ya ini tidak cinta kepada Nabi, tidak cinta kepada sunnah. Nah, menolak sunnah, ingkar sunnah, bugdu sunnah, benci sunnah. Ini penyakit yang paling parah. Nah, kemudian kata beliau, ila ghairi dzalika minal aqwal allati tatadammanul i'rad anhu wa amma ja'alahu. Kepada dan yang lainnya dari ucapan-ucapan, pendapat-pendapat, pemikiran-pemikiran yang mengandung sikap berpaling dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berpaling dari apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal hawalata fil ilmi nafi' ala ghairi, dan menyerahkan ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat itu kepada selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Buktinya sibuknya belajar filsafat. Naam. Ilmunya bangganya kalau diambil dari orang-orang barat. Naam. Tapi giliran belajar qala haddatsana, qala amba'ana, riwayat-riwayat hadis sampai kepada qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, alergi. Nah, atau malas, atau kalau bahas pengen digugurkan, hadis pengen digugurkan, hadis pengen dikubur sama dia. Nah, nyerahkan ilmu nafi' kepada selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Giliran diajak kepada Nabi, wah itu enggak ada manfaatnya sudah itu. Kadaluarsa itu, expired. Zaman sekarang kok masih qaulan Nabi kata dia. Nauzubillah. Wa dzalika wad-dhalalul mubin, padahal ini adalah kesesatan yang amat nyata. Itulah kesesatan yang amat nyata. Petunjuk jelas apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ragu saja enggak boleh, kamu malah menentang. Kamu malah mengingkari. Ragu saja enggak boleh. Al-haqqu mir rabbik, fala takunanna minal mumtarin. Kamu kan ambil ayat ini. Kebenaran itu adalah apa yang datang dari Rabbmu. Jangan kau termasuk orang yang ragu. Percaya enggak sama ayat ini? Dia bilang percaya. Terus yang membawa dari Rabb, dari Allah Subhanahu wa taala yang menyampaikan ke kita itu siapa? Kan melalui Rasul alaihi salatu wasalam. Nah. Sehingga Allah taala menyatakan innaka la tahdi ila siratim mustaqim. Wahai engkau, wahai Nabi, wahai Rasul, sungguh engkau menunjuki, mengarahkan, membimbing manusia kepada jalan yang lurus. menjelaskan kepada manusia kepada jalan yang lurus. Loh, kamu kok cari petunjuk selain yang dibawa oleh Rasul? Mau kemana? Tidak lain ila dolalim mubin, menuju kepada kesesatan yang amat nyata. Naam. Nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Itu sudah su'ul akibah. Naam, wahimul akibah. Perjalanan yang akhirnya amat buruk. Naam. Endingnya paling jelek, paling buruk. Nuwallihi ma tawalla. Kami arahkan kepada kesesatan yang dia tuju. Wa nuslihi jahannam. Dan kami jeburkan dia dalam neraka jahannam. Wa sa'at masyira. Sejelek-jelek tempat kembali. Itu. Na'udzubillah. Nas'allah salama wal afiyah. Wa nas'allah al-hidayah wa taufiq. Lima yuhibbu wa yardoh. Kemudian ditegaskan oleh beliau selanjutnya di halaman ke-20, wala sabila ila subuti hadhil aulawiyah illa bi azli kulli ma siwa, maka tidak ada jalan menuju tetapnya mengutamakan Rasul ini kecuali dengan meninggalkan semua apa yang selain Rasul alaihissalatu wassalam. Meninggalkan semua orang, menujunya kemana? Kepada Rasul alaihissalatu wassalam. Kalaulah ada orang pendapat-pendapat demikian dan demikian, timbang dengan apa yang dibawa oleh Rasul. Kalau cocok silakan ambil. Kalau menyelisih, tinggalkan. Kullun yu'hadu wa yutraku kull qawluhu illa sahibah hadal qabr. Kata Imam Malik rahimahullah. Semua orang bisa saja diambil atau ditinggalkan pendapatnya kecuali Rasul alaihi salatu wassalam. Harus diterima secara mutlak. 6. Wa tauliyatuhu fi kulli shay'in. Dan menyerahkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam dalam segala perkara. Wa ardi ma qalahu kullu ahadin siwa ala ma jaa bihi. Dan membandingkan, menghadapkan apa yang diucapkan oleh setiap orang. Naam. Selain Rasul alaihi salatu wasalam, itu hadapkan dan bandingkan dengan apa yang dibawa oleh Rasul alaihi salatu wasalam. Fa in sahidalahu bisihah qabilahu. Kalau setelah dihadapkan dengan hadis, dengan petunjuknya Rasul alaihi salatu wasalam, oh ucapan itu benar, qabilahu, maka silakan terima, silakan ikuti karena itu sesuai dengan petunjuknya Rasul. Wa in sa'ida lahu bil butlan raddahu. Kalau ternyata dipersaksikan ucapan, pendapat, pemikiran itu bertentangan dengan apa yang dibawa oleh Rasul, tolak. Nah, itu sebagaimana yang dikatakan oleh para a'immah, sekalipun imam-imam madzhab. Nah, wa illam tatabayyan shahadatuhu law bisihatin wala wala butlanin ja'alahu bimanzilati ahadisi ahlil kitab. Sekarang keadaan ketiga. Kalau pertama tadi mencocoki petunjuknya Rasul, silakan terima. Kalau keadaan kedua bertentangan dengan apa yang dibawa oleh Rasul, tolak. Jelas ini? Sekarang keadaan ketiga. Kalau ternyata belum diketahui pemikiran atau pendapat, ucapan seorang ini benar atau enggak ya. Belum diketahui. Apakah kemudian, wah pasti benar ini kan imam dia. Oh pasti benar ini dia ustadz kibar dia. Enggak bisa. Barometernya itu adalah apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Untuk mengetahui itu benar atau salahnya, cocokkan, bandingkan dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Kalau memang belum diputuskan, belum bisa memutuskan ini benar atau tidak, maka dudukkan, nah, posisikan ucapan itu seperti hadis-hadis yang datang dari Ahlul Kitab, Israiliyat. Nah, dari kalangan Ahlul Kitab, Israiliyat, hadis-hadis Israiliyat, apa itu? Kalau Israiliyat itu ada tiga posisinya, sama, tiga. Kalau apa yang datang dari kisah-kisah atau hadis-hadis Israiliyat itu diketahui memang benar, sesuai dengan ayat ataupun hadis dinyatakan benar, diterima. Kalau tidak benar, ditolak. Kalau tidak diketahui benar dan salahnya, maka tawakuf. Nah, tawakuf. Jangan diambil, jangan ditolak. Begitu. Jadi, ya belum bisa dilaksanakan. Jadi, ya enggak ditolak. Terus, diamkan aja. Tawakuf. Sampai memang ada kesimpulan. Benar, diterima. Salah, menyelisih. Ditolak. Gitu. Wawakofahu tawakuf hatta yatabayyana ayil amroini awlabihi, sampai jelas mana dari dua perkaranya itu yang nampak benar atau salah. Kalau belum diketahui benar atau salah, ya enggak, jangan dibenarkan, jangan disalahkan. Tawakuf, diamkan. Nah, ini prinsip menghadapi pendapat, menghadapi pemikiran, mendapati berbagai macam, nah, slogan, berbagai macam semboyan dari siapapun selain Rasulullah alaihissalatu wassalam, maka arradahu bima ja'a bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, dihadapkan dulu dengan apa yang dibawa oleh Rasul alaihi salatu wasallam. Jangan langsung diterima mentah-mentah, hadapkan dulu. Kenapa? Prinsipnya la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Kamu jangan mendahului Allah dan Rasulnya. Artinya, posisikan kamu itu di belakang Allah dan Rasul. Ibarat kalau sholat jamaah, kamu itu makmum. Jangan mendahului imam. Nah, jangan mendahului Allah dan jangan mendahului Rasul alaihi salatu wassalam. Qala rahimahullah ta'ala. Satu fakroh, pendek. Wa man salaka hadhi tariqah istaqama lahu safarul hijrah. Perhatikan ini. Siapa yang berjalan di atas prinsip ini, jalan ini, thariqah ini, nah, maka akan lurus safarul hijrah, perjalanan hijrah dia. Itu. Lurus hijrahnya dia. Benar hijrahnya dia. Baik, tapi kalau prinsip ini enggak dipakai sama dia, prinsip tadi, nah, ikhwan fillah jazakumullah iyyakum, maka berarti menyimpang hijrahnya dia dan tidak akan terrealisir, terwujud hijrahnya dia kepada Allah dan Rasul alaihi salatu wasalam. Wastaqama lahu ilmu wa amalahu, bahkan lurus benar. Nah, ilmunya sekaligus amalannya terkabul, doa dia ihdinas siratal mustaqim. Nah, makanya ayat ihdinas siratal mustaqim itu dalil di antara dalil yang jelas nyata mengikuti jalannya Rasul alaihi salatu wasalam. Ihdinas siratal mustaqim. Wa aqbalat wujuhul khalq haq wujuhul haqqi. Wa aqbalat wujuhul haqqi ilaihi min kulli jihah. Naam. Dan menghadapkan seluruh sisi-sisi kebenaran kepadanya dari semua sisi. Kepada Rasul alaihi salatu wasalam mengarahkan sisi kebenaran itu kepada apa yang datang dari Rasul alaihi salatu wasalam. Ini prinsipnya. Demikian natijah hasil akan didapatkan kalau tegak lurus dia amalkan ayat Allah Subhanahu wa taala, annabiyyu aula bil mu'minin min anfusihim. Tar muqabalah nuskhah. Nah, beda kan? Berarti PR ini, cari nuskhah yang ketiga. Naskah ketiga. Di ini ini yang ini lafadznya wa aqbalat wujuhul haqqi. Iya kan? Ya, haqqi kan? Cuman kalau di sini kok wujuhul khalqi. PR berarti. Muqabalah dibandingkan dengan nuskhah yang lain yang lebih dobet. Insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Sanwasil insyaallah taala fi darsina al-ati bi innillah azza wajal. Naktabi ada qadir subhanakallahu hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu hafizakumullah.